رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam lanjutan penjelasan kitab Syarhu Sunnati Lil Barbahari rahimahullah, Syarhu Sunnah Lil Barbahari rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau menyebutkan ucapan Imam Barbahari rahimahullah, menyebutkan ucapan Al-Imam Abu Ali Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Qawluhu, وَمَنْ انْتَهَرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ آمَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْفَزْعِ الْأَكْبَرِ. Dan barang siapa yang mengusir dan menghardik ahli bid'ah, maka Allah akan menjadikan keamanan pada hari goncangan yang sangat dahsyat. Man intaharahu bil kalam, Syekh Saleh Ibnu Abdillah Al-Fuzan, beliau menjelaskan kalimat ini, man intaharahu bil kalam, barang siapa yang mengusir atau menghardik ahlul bid'ah bil kalam, dengan ucapan, wa ankaru alaihi, dan mengingkarinya, fa inna Allah jalla wa ala, maka sesungguhnya Allah jalla wa ala yujazihi yawmal qiyamati, akan memberikan balasan kepadanya pada hari kiamat. Yaumal Fazail Akbar, hari kiamat, yaitu hari yang terjadi goncangan yang sangat dahsyat. Bil Jazail Hasan, dengan balasan yang baik, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu ankaral munkar, karena dia telah melakukan pengingkaran terhadap suatu kemungkaran. Amma idza asna alaih, adapun apabila dia menyanjung ahlul bid'ah, wa madahahu, dan memujinya, fa inna hadza minan nifaq, sesungguhnya hal ini termasuk kemunafikan. Sesungguhnya hal ini termasuk kemunafikan. Sebagai kilas balik dari penjelasan Syarhu Sunnah Lil Barbahari rahimahullah, hendaknya kita ketahui, maaf, hendaknya kita harus mengetahui bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian. Bid'ah itu terbagi menjadi dua bagian, sebagaimana penjelasan Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam penjelasan at-tahziru minasyar, at-tahziru minasyar. Bid'ah terbagi menjadi dua, yaitu fisqiyah dan mukaffirah. Fisqiyah dan mukaffirah. Bid'ah fisqiyah dan bid'ah mukaffirah adalah dua pembagian bid'ah. Maka seorang muslim tidak boleh menyanjung dan memuji para pelaku bid'ah, apakah bid'ah itu bid'ah fisqiyah ataupun bid'ah mukaffirah. Bid'ah fisqiyah itu bid'ah yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun bid'ah mukaffirah, bid'ah yang dapat mengeluarkan pelakunya dan pelakunya bisa dihukumi kafir. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Anna usulal bida'i arba'ah abwabin. Sesungguhnya usul pokok bid'ah itu ada empat bagian. Ada empat abwab ini. Ada empat abwab, empat bagian, empat kelompok. يتشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى. Kemudian dari empat kelompok ini, kemudian dari empat kelompok ini mengakar menjadi 72 firqah, 72 sekte, 72 sekte. Kemudian masing-masing firqah atau masing-masing sekte ini, summa yasiru kullu wahidin minal bida'i yatasha'abu hatta tasira kulluha ila 2880. Kemudian dari 72 firqah, 72 sekte ini menebar menjadi 2800 sekte. Asalnya 4, kemudian mengakar menjadi 72. Dari 72 masing-masing firqah, masing-masing sekte ini, dia menjadi 2800 sekte ahlul bid'ah. Kulluha dholalah, seluruhnya dholalah, seluruhnya sesat. Empat kelompok induk ini seluruhnya sesat. Ketika telah mengakar menjadi 72 kelompok, 72 firqah, 72 cabang ini, atau 72 sekte ini, 72 ini pun sesat. Dan ketika masing-masing firqah atau masing-masing sekte dari 72 firqah atau 72 sekte ini menjadi 2800, kulluha dhalalah, semuanya juga sesat, semuanya juga sesat. Wa kulluha finnar, dan seluruhnya berada di neraka. dan seluruhnya berada di neraka. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Empat kelompok induk dari ahlul bid'ah. Yang pertama adalah firqatus syiah. Firqatus syiah, yaitu kelompok atau sekte syiah. Kelompok atau sekte syiah pertama kali muncul di saat terbunuhnya Utsman radhiyallahu an. Utsman ibn Affan radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Hinama jaa Abdullah ibn Saba al-Yahudi, di saat terbunuhnya Khalifah Utsman radhiyallahu an, di saat itu datang Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Kemudian dia menyebarkan fitnah fil muslimin, menyebarkan fitnah kepada umat Islam. Wa da'a ila tashayyu'i li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian dia mempropagandakan di tengah kaum muslimin pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu an. Di antara bentuk propaganda yang dilancarkan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wa annahu huwa al-waziyu ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Ali adalah orang yang telah diberi wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini propaganda yang didengungkan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Wa anna sahabata zalamuhu. Propaganda yang kedua yang didengungkan oleh Abdullah bin Saba al-Yahudi, bahwa sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, zalamuhu, telah berbuat zalim kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa akhadhul khilafata min. Propaganda yang ketiga yang digembar-gemborkan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi, wa akhadhul khilafata min, bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain telah merebut khilafah dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di saat itulah muncul pembelaan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Propaganda yang dilancarkan, yang digembar-gemborkan oleh Abdullah ibn Saba al-Yahudi berhasil, sehingga muncul pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ali bin Abi Thalib sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlus sunnah wal jamaah tidak mengurangi hak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ahlu sunnah wal jamaah tetap memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahlu sunnah wal jamaah tetap memuliakan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Dan bahkan nama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an banyak disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Banyak disebutkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab-kitab mereka. Apakah itu kitab manhaj dan kitab fikih dan juga kitab-kitab yang lain. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, di saat munculnya pembelaan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang didasari oleh propaganda yang ditanamkan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi di tengah kaum muslimin, maka kelompok Syiah, sekte Syiah ini pun memiliki berbagai cabang-cabang di dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-firqatus thaniyah, at-thayyib al-firqatus thaniyah, kelompok yang kedua yang disebut oleh para ulama yaitu firqatul qadariyah. Ingat ya, ini kelompok induk munculnya kebid'ahan. Satu, Syiah. Kedua, al-qadariyah. Alladzina yunkiruna al-qadara. Al-qadariyah, mereka mengingkari takdir. Mereka mengingkari takdir. Bahkan disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam Ibnu Rajab bin Al-Hanbal Al-Baghdadi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Beliau mengutip tentang pengingkaran sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anhuma yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kepada para pengingkar takdir. Kemudian firqatul khawarij, kelompok yang ketiga, al-firqatul tsalitsa, kelompok yang ketiga yaitu kelompok atau sekte khawarij. Ciri-ciri mereka nyata. Ciri-ciri mereka jelas. Bahkan firqatul khawarij, kelompok atau sekte khawarij ini ada sampai zaman ini. Iya, kenali ciri-ciri mereka dan pahami sepak terjang mereka. Al-khawariju alladzina yakhrujuna ala walil amril muslim. Ciri pertama dari al-khawarij, mereka adalah orang-orang yang memberontak kepada penguasa, kepada pemerintah yang muslim. Iya. Memberontakan mereka dengan peledakan. Iya. Bom sana, bom sini. Mengatasnamakan Islam. Padahal apa yang mereka lakukan tidak termasuk bagian dari jihad fisabilillah. Dan bahkan hal ini diingkari oleh banyak para ulama alaihim rahmatullah. Ciri yang kedua, wa yashuquna as-sata'ah, mereka memecah belah persatuan. Aso itu tongkat. Aso to'ah, tongkat ketaatan. Mereka memecah belah tongkat ketaatan. Yaitu mereka memecah belah persatuan kaum muslimin. Al-Khawarij. Ini ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga. Wa yukafiruna bil kabairi lati duna syirk. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan umat Islam. Dengan sebab dosa-dosa besar selain kesyirikan. Ini ciri yang keberapa ini? Yang ketiga. Adapun ciri yang keempat, wa yastahilluna dima'al muslimin. Mereka menghalalkan darah umat Islam, menghalalkan darah kaum muslimin sehingga ketika mereka melakukan peledakan, bom sana, bom sini, banyak kita dengar korban-korban mereka itu dari umat Islam. Dan mereka itu anggap biasa. Mereka anggap ya biasa. Tentunya hal ini salah. Wayastahiluna dima'al muslimin. Wayastahiluna dima'al muslimin. Mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka menghalalkan darah umat Islam. Ini salah. Wahum ahlul ghulu. Kemudian ciri yang berikutnya, ciri yang ke berapa ini? Yang kelima. Wahum ahlul ghuluwi. Mereka adalah orang yang berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Wattatarrufi fid-dini. Dan mereka, ciri yang keenam, mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam agama. Semua ini ciri-ciri Al-Khawarij. Semua ini adalah ciri-ciri Al-Khawarij. Wa indahum dinun wa ibadatun wa khawfun min Allah. Siyamun wa qiyamun wa tilawatu Qur'anin. Walakin ala ghairi fikhin. Mereka punya agama, ibadah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, puasa, menegakkan salat malam. Iya. Baca Al-Qur'an. Namun kata para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah merahmati mereka, walakin ala ghairi fikhin. Namun mereka tidak paham. Iya. Agama, ibadah, dan rasa takut yang ada pada mereka, puasa, sholat malam, dan baca Al-Quran, tidak dibangun di atas pemahaman yang benar. Wa ala ghairi basirah, tidak dibangun di atas ilmu. Semangat untuk beribadah. Iya. Namun tidak dibangun di atas pemahaman yang benar, dan tidak dibangun di atas ilmu. Ini Al-Khawarij. Walidzalika dhallu wal 'iyadzu billah. Al-Khawarij adalah kelompok sesat. Jangan kalian termakan dengan slogan mereka. Jangan kalian terbawa dengan pemikiran mereka. Jangan kalian tertipu dengan gaya-gaya mereka, sehingga kalian masuk ke dalam firqatul khawarij, sehingga kalian masuk di dalam firqah atau sekte Al-Khawarij. Iya. Ini yang kedua. Maaf, ini yang ketiga. Thayyib. Kemudian yang keempat. Kelompok yang keempat ya. Al-Karramiyah. Al-Karramiyah, firqah atau sekte Al-Karramiyah, alladzina yakuluna innal imana huwa nutku bil lisan walau lam ya'taqid biqalbihi. Al-Karramiyah yaitu orang-orang yang mengatakan sesungguhnya iman hanyalah ucapan lisan saja, tidak diyakini dengan hati. Jadi iman itu sebatas ucapan saja, bukan keyakinan di dalam hati. Ayuhal muslimuna ibadallah. Padahal iman yang benar sesuai yang dijelaskan oleh ulama ussalaf, sesuai yang dijelaskan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ketika kalian baca kitab-kitab para ulama, atau sekurang-kurangnya ketika kalian membaca kitab terjemahan, kemudian kalian dapati perkataan ulama ussalaf. Ulama ussalaf yang dimaksud adalah ulama ahli sunnati wal jamaah. Bisa merujuk kepada fatwa Ibnu Baz rahimahullah. Bisa merujuk pada fatwa Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Ulama ussalaf alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, menjelaskan al-imanu qawlun bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Lisan itu ini. Ini lisan. Kadang kita bahasakan dengan mulut. Karena lisan itu ada di dalam mulut. Iya. Al-imanu qawlun bil lisan. Iman itu ucapan dengan lisan. Iman itu ucapan dengan lisan. Wa'tiqadun bil qalbi. Dan keyakinan dengan hati. Ini yang kedua. Keyakinan dengan hati. Wa'amalun bil jawarihi. Dan amalan anggota badan. Tiga. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan beramal dengan anggota badan, anggota tubuh. Ini penjelasan iman. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Seluruh amalan ketaatan, seluruh bentuk ketaatan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambah iman. Wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Seluruh kemaksiatan akan mengurangi iman. Seluruh kemaksiatan dapat mengurangi iman. Sebagian ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, menjelaskan al-imanu yazidu wa yanqusu. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil ma'siyah hatta la yabqa minhu syai. Iman itu akan bertambah dan akan berkurang. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan, dan iman itu akan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan iman itu bisa hilang. La yabqa minhu syai. Tidak tertinggal sedikit pun. Arti sederhananya hilang. Tidak tertinggal, tidak ada apa-apa. Hilang. Iya. La yabqa minhu syai. Tidak tertinggal sedikit pun. Iman itu bisa hilang. Sehingga dari penjelasan ini kita telah mengetahui bahwa empat kelompok induk dari ahlul bid'ah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama tadi apa? Syiah. Dua, Al-Qadariyah. Tiga, Al-Khawarij. Empat, Al-Karramiyah. Dan seluruh sekte yang merupakan pecahan dari empat kelompok ini tidak boleh disanjung. Iya. Dan tidak boleh dipuji. Fa inna hadza minan nifaq. Karena sesungguhnya hal ini termasuk kemunafikan. Menyanjung ahlul bid'ah yang tergabung di dalam berbagai sektenya termasuk kemunafikan. Memuji ahlul bid'ah dengan berbagai sektenya yang tergabung di dalam berbagai sekte termasuk kemunafikan. Sampai kita mengatakan mereka kan baik. Mereka juga begini, mereka juga begitu. Mereka juga membela Islam. Mereka juga berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga mengajak manusia ke jalan Allah. Mengajak manusia untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Ini sanjungan dan pujian kepada ahlul bidah. Tidak sadar padahal kita sudah masuk ke dalam bentuk kemunafikan. Iya. Mereka melawan aparat keamanan. Padahal senjata mereka seadanya. Mereka pemberani. Ucapan ini adalah sanjungan dan pujian kepada ahlul bidah. Tidak sadar padahal kita sudah masuk di dalam bentuk kemunafikan. Perayaan mereka luar biasa. Mereka melukai tubuh-tubuh mereka. Mereka tidak merasakan sakit. Malah mereka semakin semangat. Tidak sadar ucapan ini atau ungkapan ini termasuk sanjungan dan pujian kepada ahlul bid'ah. Dan kita terjatuh dalam bentuk kemunafikan. Pertimbangkan setiap ucapan yang akan kamu katakan. Pikir dulu. Maslahat atau mafsadah. Baik atau buruk ucapan ini. Berpengaruh untuk dunia dan agama atau tidak. Jangan kita sekedar bicara saja. Selesai bicara pergi. Padahal kita terjatuh di dalam bentuk kemunafikan karena menyanjung dan memuji ahlul bidah. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Wa min muwalati a'da'illah. Menyanjung dan memuji ahlul bid'ah termasuk bentuk loyalitas kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Termasuk loyalitas. Iya. Termasuk loyalitas kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia diserbu oleh satu batalion aparat keamanan. Padahal dia hanya sendiri. Dia tidak mundur. Dia tetap melawan. Ini termasuk loyalitas kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dia salah. Dan berada di kelompok yang salah. Namun kita sanjung dia, kita puji dia. Padahal sanjungan dan pujian yang kita ucapkan, yang kita berikan itu termasuk bentuk loyalitas kepada musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimah. Kumullah. Qauluhu, ucapan selanjutnya ya. Kita semakin di penghujung kitab ini. Qauluhu wa man ahana sahiba bid'atin rafa'ahu Allahu fil jannati mi'ata darajah. Beliau mengatakan, dan barang siapa yang menghina pelaku bid'ah, tegas ucapannya ini. Dan barang siapa yang menghina, ihanah itu menghina, hinaan. Iya. Waman ahana sahiba bid'atin, dan barang siapa yang menghina pelaku bid'ah, rafa'ahu Allahu fil jannati mi'ata darajah. Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikan kedudukannya di surga mi'ata darajah. Mi'ah itu berapa? 100 derajat, 100 tingkatan. Al-wajibu adamu ikrami ahlil bidah. Wajib untuk tidak memuliakan ahlul bidah. Tidak. Tidak ketemu basa-basi cerita. Iya. Sudah waktu azan ini. Berapa menit lagi? 6 menit. Oh, sampai jam 8. Insyaallah. Al-wajibu adamu ikrami ahli bid'ah bil majlisi atau bil madhi atau bighairi dzalika min anwa'il ikram. Wajib untuk tidak memuliakan ahlul bid'ah dengan al-majlisi. Dengan majlis, tidak duduk bersama mereka. Iya. Tidak duduk bersama ahlul bid'ah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Satu pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz. Pertanyaan ini disebutkan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat. Beliau hafizahullah thayyib rahimahullahu taala, hal yajuzu mujalasatu ahli al-bid'i fi durusihim wa musyarakatihim? Apakah boleh duduk pada pelajaran-pelajaran ahlul bidah dan berserikat bersama mereka? Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, la yajuzu mujalasatuhum, tidak boleh duduk dengan mereka, tidak boleh duduk dengan ahlul bidah, wala ittikhadhuhum ashaban, dan tidak boleh menjadikan mereka sebagai sahabat, tidak boleh menjadikan mereka sebagai teman. Wa yajibul inkaru alaihim wa tahdzirtuhum wa tahdziruhum minal bidah, wajib mengingkari mereka, mengingkari ahlul bidah, dan juga wajib untuk waspada dari kebidahan mereka. Nah, mayuhal muslimuna ibadallah, mungkin sampai di sini penjelasan kita di malam hari ini. Adapun lanjutannya biiznillah sekali pertemuan lagi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ada benarnya semua itu datangnya dari Allah, dan jika ada kekurangannya, semua itu terjadi karena kebodohan saya sendiri, dan saya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.